Mitra Bisnis, Ketua Umum PBNU Said Akil Siroj mengomentari Indonesia mungkin satu-satunya negara di dunia yang memiliki dua sistem pendidikan. Satu diurus Menteri Pendidikan dan satunya diurus Menteri Agama. Satu pakai bahasa Indonesia dan satunya pakai bahasa Arab. Dia berkata, apa iya jika pakai bahasa Arab bisa lebih mudah masuk surga? Dia membandingkan bahkan di Arab sana, pendidikan hanya diurus oleh satu instansi yaitu Kementerian Pendidikan. Dia juga menjelaskan, zaman dulu santri tidak masuk SD lebih karena semangat anti-Belanda, bukan karena agama. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Rektor Universitas Parahyangan, Robertus Wahyudi Triweko. Pak Triweko, apa komentar Anda? Ya, mungkin kalau kita sudah memahami situasi yang ada ya, dan juga memahami latar belakang sejarah seperti yang disampaikan oleh Pak Said Akil Siroj tadi, mungkin sekarang saatnya untuk kita menata kembali sistem pendidikan itu menjadi satu gitu ya. Karena undang-undang sistem pendidikan nasional kita kan juga cuma satu ya. Itu. Jadi menurut saya ya sebaiknya sekarang kita mungkin satukanlah sistem pendidikan itu. Karena tujuan dari pendidikan nasional sendiri kan untuk mendidik mendidik kaum muda kita menjadi seorang manusia Indonesia begitu yang paripurna, yang utuh, baik jasmani maupun juga rohaninya gitu. Jadi spiritualitas dan intelektualitas itu menjadi satu kesatuan gitu, sehingga menurut saya kok sebaiknya ke arah sana. Dampak seperti apa memangnya Pak yang akan timbul dengan adanya dua sistem pendidikan seperti ini? Ya kalau dua sistem pendidikan itu kan lalu tidak satu gitu, dalam arti seakan-akan begitu kalau yang dikelola oleh Departemen Agama mungkin lebih mendekati atau lebih kuat di pendidikan rohaninya, sementara yang oleh Dignas itu lebih pengembangan otaknya begitu kan. Padahal kan harusnya ya keduanya itu berlangsung secara seimbang mestinya. Dan kalau kita mengetahui latar belakang tadi, kenapa kok santri tidak sekolah ke sekolah negeri, katakanlah zaman Belanda dulu, itu kan lebih karena ingin supaya pendidikannya itu lebih utuh itu. Sementara sekarang kan kita ini kan sudah bukan negara terjajah lagi, kita kan sudah negara merdeka gitu. Artinya kan kita justru sekarang ini bagaimana sebetulnya menciptakan satu sistem pendidikan nasional yang betul-betul bisa menghasilkan manusia Indonesia yang mandiri, yang juga bisa bersaing di dunia internasional, tapi yang lebih-lebih bisa menyelesaikan masalah-masalah bangsa kita gitu. Saya kira kok itu yang harusnya kita pikirkan bersama-sama. Dalam hal itu kan kita menyadari bahwa pengembangan pembangunan manusia ini kan harus dilakukan secara menyeluruh, secara seimbang gitu. Bukan hanya dari segi intelektualitasnya, tapi juga dari segi spiritualitasnya. Lalu Pak, ada komentar yang mengatakan, anak di sekolah berlatar belakang agama hampir dapat dipastikan minim penguasaan pendidikan umum. Bagaimana menurut Bapak? Untuk pembanding sekolah yang sejenis, katakanlah begitu, bandingkan sekarang dengan seminari misalnya ya. Seminari itu kan di pendidikan Katolik, calon-calon pastor gitu. Lalu selain pendidikan umum ada seperti di SMA biasa ya, ada tambahan pendidikan, pelajaran-pelajaran tambahan di sana mungkin tentang kitab suci, tentang bahasa Latin atau apa gitu. Toh juga hasilnya juga baik juga. Saya kira kita tidak bisa membuat judgement secara umum seperti itu gitu. Tapi justru yang kita harapkan adalah sebuah sistem pendidikan yang katakanlah yang tunggal, yang bisa memberikan betul pendidikan manusia seutuhnya itu tadi. Apakah itu terjadi di mana? Sekarang katakanlah pendidikan di Departemen Agama maupun di Dignas itu. Tapi kalau menurut saya kok sebaiknya berpegang pada satu sistem, juga penyelenggaraan juga satu, sehingga juga arahan-arahan ataupun juga itu pun juga satu gitu. Kemudian orang tidak melihat adanya dikotomi gitu kan, antara oh ini lebih ke agama, oh ini lebih ke ilmu profan misalnya, ya seperti itu. Demikian Rektor Universitas Parahyangan Robertus Wahyudi Triweko, saya Wendy Lim.